Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah. وَمَنْ يُدْلِلْهُ فَلَا هَدِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبس منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قوم مسلمين para hadirin barakallahu fikum. Pada kesempatan malam ini masih melanjutkan dari bab tentang al-khauf. Al-khauf yakni rasa takut. Dan telah disebutkan bahwa ibadah itu berporos antara mahabbah dan khauf. Antara rasa cinta dan rasa takut kepada Allah Azza wa Jal. Maka pada kesempatan kali ini kita akan masuk pada ayat yang dibawakan oleh muallif rahimahullah, yaitu surat Ali Imran ayat 175. Surat Ali Imran 175. Qauluhu ta'ala, firman Allah ta'ala, innama dhalikumus syaitanu yukhawifu awliya'ah falatakafuhum wakafuni in kuntum mu'minin. Innama dhalikumus syaitan, tidak lain bagi kalian syaitan itu yukhawif, menakut-nakuti. Tidak lain bagi kalian syaitan itu menakut-nakuti. Siapa yang syaitan menakut-nakuti? Awliya'ahu, kepada para wali-walinya. Kepada para wali-wali syaitan, fala takhafuhum, maka jangan kalian takut kepada syaitan. Wa khafuni, dan takutlah hanya kepadaku. Wa khafuni, takutlah hanya kepadaku. In kuntum mu'minin, kalau kalian benar-benar orang-orang yang beriman. Kalau kalian orang yang imannya benar, takutnya hanya kepada Allah, bukan kepada syaitan-syaitan. baik setan jin ataupun manusia, yang mereka itu adalah para wali-walinya syaitan yang mengikuti jejaknya iblis laknatullah. Jangan takut kepada mereka. Ayat ini dikatakan oleh Syekh Al-Utsaimin munasabatul khauf litauhid. Hubungan antara rasa takut dengan tauhid dibawakan ayat ini. Ana min aqsamil khauf mayakunu syirkan munafian litauhid. Karena memang rasa takut itu bermacam-macam. Bahkan ada yang bisa menghilangkan ketauhidan. Maka karena itu, barakallahu fik, ada rasa takut yang bisa menghilangkan tauhid, berarti takut jenis syirik, maka di sini dibawakan oleh muallif ayat-ayatnya. Di antara ayatnya ini, innama dzalikum syaitan. Berkata Syekh Saleh Fauzan hafizahullah, hubungan ayat dengan bab. Munasabatul ayat bil bab. Apa hubungannya antara babul khauf dengan ayat ini? Naam. Anahu lamma kana al khauf min ajma' anwa'il ibadah. Kata Syekh Saleh Fauzan hafizahullah bahwa tak kala rasa takut termasuk di antara jenis ibadah. Maka tak kala takut termasuk jenis ibadah. Alati yajibu ikhlasuha. Yang wajib mengikhlaskan itu hanya kepada Allah. Maka wajib mengikhlaskan takut hanya kepada Allah. Maka barakallahu fik, tanabbahal musannif. Musannif mengingatkan dengan ayat ini. Tanabbahal musannif bihadal bab ala wujubi. Tentang wajibnya ikhlasuhu lillah. Mengikhlaskan takut hanya kepada Allah. Mengikhlaskan takut hanya kepada Allah. Barakallahu fik. Karena ada sebagian orang yang dia lebih besar rasa takutnya kepada syaitan, kepada berhala. Sehingga ketika Nabiullah Ibrahim alaihi salam, beliau mengajak kaumnya untuk meninggalkan sesembahan-sesembahan dari selain Allah. Syaitan-syaitan yang disembah oleh kaumnya. Maka Nabi Ibrahim alaihi salam mengingatkan kepada kaumnya tentang apa yang mereka takuti dari berhala-berhala yang mereka sembah dari selain Allah Azza wa Jal. Nah, maka dibawakan oleh muallif rahimahullah, naam, ayat ini. Dibawakan oleh muallif rahimahullah ayat ini. Nah, selanjutnya. Ayat ini berbunyi innama dzalikum sighatu hasr. Dalam bahasa Arab disebut bentuk meringkas. Sighatu hasr. Artinya tidak lain. Tidak ada yang lain kecuali bahwa setan itu menakut-nakuti kepada kalian. Memang kerjanya setan ya. Kerjanya syaitan ialah menakut-nakuti para wali-walinya. Nah, wal masyaru ilaih, dan kalimat isyarah dzalikum itu adalah at-takhwif minal musyrikin. Yang dimaksud menakut-nakuti atas kalian, yang dimaksud adalah takhwif minal musyrikin. Rasa takut yang dilemparkan oleh orang-orang musyrik. Ketika Nabi perang Uhud dan Nabi terluka, sebagian sahabat gugur, maka kemudian mereka orang kafir musyrikin pulang ke Mekah. Dan Nabi SAW mengajak sahabatnya untuk bangkit semangat walaupun terluka, walaupun letih dan capek, kejar mereka. Sampailah mereka di tempat namanya Khamra'ul Asad. Maka syaitan dari kalangan musyrikin mengatakan inna nasa qad jama'u lakum fakhshawhu. Ketahuilah bahwasanya orang-orang musyrikin telah kembali berkumpul untuk menyerang kalian. Fakhshawhum, takutlah kalian dari mereka. Begitu. Ini ucapan yang dilemparkan oleh orang musyrikin, bala tentaranya iblis. Maka Nabi mengatakan, wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup bagi kami Allah. Yang mencukupi kami adalah Allah, dan Allah sebaik-baik tempat bersandar. Jadi tidak ada rasa takut, tidak boleh rasa takut muncul di hati orang yang bertauhid dengan apa yang dilemparkan dari ucapan musyrikin. Hakadha. Makanya dzalikum, kalimat innama dzalikum, dza mubtada, dza. Wasyaitan yahtamil ayakuna khabar. Kalimat syaitan dalam ayat ini bisa menjadi khabar mubtada, sehingga yukhawif hal. Berarti tidak lain, setan yukhawif, keadaannya menakut-nakuti. Begitu. Kalau yukhawif menjadi hal, jadi tidak lain setan itu keadaannya selalu menakut-nakuti. Bukan zaman dulu saja, ila yaumina hadza, sampai hari ini. Membuat orang takut beragama, menjalankan ibadah. Nah, wa yahtamil ayakun, atau kemungkinan yang kedua, kalimat syaitan sifat. Sehingga sifatu dalikum, sehingga aw'atfu bayan, atau bisa juga ataf sebagai penjelas. Sehingga yukhawif khabar mubtada, yukhawif itu jadi khabar mubtada. Wal makna, sehingga makna ayat, ma hadha takhwif alladhi hasala illa min syaitan yukhawifu awliya'ah. Sehingga makna ayat, tidaklah at-takhwif, teror yang dilakukan, yang terjadi, kecuali dari syaitan yang menakut-nakuti para wali-walinya. Maka tidaklah rasa takut yang dimunculkan, teror yang dilakukan, kecuali apa yang terjadi dari syaitan yang itu menakut-nakuti para wali-walinya. Wali-walinya iblis dari kalangan musyrikin itu selalu menakut-nakuti orang yang bertauhid. Maka orang yang bertauhid tidak boleh muncul rasa takut. Fala takhafuhu. Semakin kuat imannya, semakin kuat rasa takutnya kepada Allah. Semakin lembek imannya, semakin melemah rasa takutnya kepada Allah. Makanya disebutkan in kuntum mu'minin. Ma'asyiral muslimin, saya katakan tadi ketika Ibrahim ditakut-takuti oleh bapaknya, masyarakatnya, akibat mengingkari kesyirikan yang terjadi di kaumnya. Fakaifa akhafu ma asyraktum? Bagaimana saya merasa takut dengan perkara yang kalian lakukan dari kesyirikan? Artinya saya tidak takut dengan berhala kalian. Saya tidak takut dengan apa yang kalian sekutukan dari Allah. Sama sekali tidak takut bagi saya. Wala takhafunakum asyraktum billah. Dan kalian tidak merasa takut kepada Allah dengan sesuatu yang kalian sekutukan. Malam yunazzil alaikum sultana. Padahal sesuatu yang kalian sekutukan tidak ada sedikit pun dari kekuasaan Allah yang diturunkan. Fa'ayul fariqain ahakku bil amni in kuntum ta'lamun. Dua kelompok ini mana yang lebih merasa aman? Jika kalian orang yang tahu, orang yang aman itu orang yang bertauhid, jiwanya merdeka. Orang yang menyekutukan Allah, orang yang menjadi budaknya setan. Si kalian takut kepada setan tadi. Mana yang lebih berhak merasa aman? Ayul fariqain bil amni. Mana yang lebih berhak merasa aman? Saya yang bertauhid atau kamu yang berbuat syirik kepada Allah? Tentu yang lebih merasa aman orang yang bertauhid. Orang yang menyekutukan Allah tidak pernah merasa aman. Adanya cuma was-was, takut, gelisah, cemas. Suara burung aja jadi takut. Suara burung. Wah, ini bawa sial ini. Na'udzubillah min dzalik. Datang bulan Muharram, bulan mulia, bukan bulan sial. Takut. Kaifa? Bagaimana kalian merasa aman dengan sesuatu yang kalian berbuat syirik kepada Allah? Maka orang yang bertauhid aman. Alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidulmin ulaika lahumul amnu. Orang yang beriman tidak mencampuri imannya dengan syirik, bagi mereka keamanan, aman, damai, tenang, tidak gelisah, tidak takut dengan berita-berita yang disampaikan oleh syaitan-syaitan dari bala tentaranya iblis. Tidak takut. Hakadha. Maka yukhawif tansibu maf'ulain. Kalimat yukhawifu itu menasabkan dua maf'ul. Al-awwal mahdhuf taqdiruhu yukhawifukum. Jadi kalimat yukhawifu fi'il mudhari' yang memiliki dua maf'ul. Maf'ul yang pertama dibuang, dikira-kirakan. Yukhawifukum, menakut-nakuti kalian. Wal maf'ul tsani, maf'ul yang kedua auliya'ahu, menakut-nakuti kalian dan menakut-nakuti para wali-walinya. Jadi yukhawifukum ay yuqi'ul khawfa fi qulubikum minhum. Jadi kalau begitu maknanya yukhawifu ay yukhawifukum, menakut-nakuti kalian. Nah, artinya menakut-nakuti yuqi'ul khaufa, memasukkan, melemparkan rasa takut. Di mana? Fi qulubikum, di hati kalian. Minhum, dari setan. Jadi setan melemparkan rasa takut di hati kalian. Iya. Jangan berani-berani lewat di tanah bertuah ini. Ada apa-apa nanti kamu? Hakadha. Setan menakut-nakuti. Maka itulah yang dilakukan oleh setan, menimpakan rasa takut di hati kalian. Auliya'ahu. Nah, kalau begitu makna auliya'ahu ai ansarahu. Para pembela-pembela setan. Para pasukan setan yang mengusung panji-panji kesyirikan. Hadza alladzina yansurunal fahsaa wal munkara, yang mereka menolong kekejian dan kemungkaran. Itu setan. Jadi para wali-wali setan adalah para pembela-pembela setan yang mendukung, membela kekejian dan kemungkaran. Jadi ketika setan membisikkan kepada orang yang terjangkit penyakit homo, laki-laki demen sama laki-laki seperti perempuan, laki-laki demen perempuan, itu bisikan setan. Apakah punya pasukan? Nah, mereka memiliki para pendukungnya. Nah, mereka punya orang-orang yang mendukung dan membela kekejian ini dan kemungkaran yang sangat mungkar di muka bumi. Jangan heran ada pembelanya. Memang demikian dari zaman dulu. Dan itulah yang disebut auliya'ahu. Li'anna syaitana ya'muru bizalik. Karena syaitan selalu menyuruh perbuatan keji. Perbuatan keji, berzinaan dan yang sejenisnya. Na'am fakullu man nasara al-fahsya'a wal munkar fahuwa min awliya'i syaitan. Maka setiap orang yang menolong kekejian dan kemungkaran, maka dia termasuk awliya'u syaitan, walinya syaitan. Setiap orang yang menolong, membela, mendukung, mendakwahkan kemungkaran dan kekejian, itu wali-wali setan. Waqad yakunu an-nasra fit syirki wa mayuna fit tauhid. Kadang pembelaan mereka, para wali-wali setan, membela kesyirikan. Yang didukung kesyirikan, yang itu menghilangkan tauhid. Fayakunu 'aziman, maka menjadi besar urusannya. Wa qad yakunu dzalik, atau kadang di bawah syirik, kebid'ahan, kemaksiatan. Setiap pembela-pembela itu disebut auliya'us syaitan. Barakallahu fik. Jangan tertipu dengan sesuatu yang kadang seorang tertipu dengannya. Tentu harus tahu ini bela apa ini orang. Kalau yang dibela adalah kemungkaran, kekejian, ini bukan waliullah. Jangan tertipu wajubahnya dengan imamahnya yang sebeduk. Jangan tertipu. Barakallahu fik. Setan kadang melakukan talbis. Dikira waliullah, ternyata wali setan. Jelas yang namanya waliullah itu membela sunnah, membela tauhid. Bukan membela yang bertentangan dengan keduanya, syirik dan bid'ah dan maksiat. Barakallahu fik. Maka jangan takut dengan apa yang dilemparkan oleh setan, iblis dan bala tentaranya. Jangan takut. Lemah tipu daya setan. Wa qauluhu, maka firman Allah, yukhawifu awliya'ah. Maka firman Allah Ta'ala dalam ayat yukhawifu, menakut-nakuti para wali-walinya, min dalik ma waqa'a fil ayah qoblaha. Ini berkenaan apa yang terjadi sebelumnya. Apa ayat sebelumnya? Ayat sebelumnya ialah alladzina qala lahumun nas, orang-orang yang berkata kepada mereka manusia. Ini orang-orang musyrikin mengatakan kepada muwahhidin, nabi dan para sahabatnya. Apa kata mereka, orang-orang musyrikin, pembela-pembela syaitan? Innan nasa qad jama'u lakum, sesungguhnya orang musyrik telah berkumpul mau menyerang kalian lagi. Ketika sahabat diajak oleh beliau mengejar orang musyrikin sampai di tempat namanya Khamra'ul Asad, maka terdengarlah ucapan orang-orang Mekah kembali mempersiapkan persenjataannya mau menyerang kalian lagi. Fakhshawhum, kalian takut loh dari mereka. Apa kata Allah? Fazadahum imana, maka menambah keimanan kepada nabi dan para sahabat. Wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil, dan mereka mengatakan cukup bagi kami Allah sebaik-baik tempat bersandar. Fangqalabu bi nikmatin minallah, maka mereka kembali ke kota Madinah. Ternyata orang kafir takut. Ini sudah capek, letih, sudah terluka, kok masih berani ngejar kami ya? Kekuatan apa ini? Takut mereka, tidak berani menghadang nabi dan para sahabat. Maka karena mereka pulang ke Mekah, tidak berani. Karena melihat sahabat yang terluka itu, masih semangat maju. Memang yang dicari oleh mereka mati syahid. Adapun orang musyrik lari dari kematian. Orang mukmin mencari kematian, berani walaupun terluka. Nabi terluka sampai topi perangnya pecah, pelipisnya berdarah, gigi gerahamnya pecah, berani maju. Begitulah para sahabat. Maka fangqalabu bi ni'matin minallah, mereka para sahabat kembali ke kota Madinah. Naam, dengan sebab nikmat dari Allah. Apa nikmatnya? Orang musyrik diberikan rasa takut. Ya. Itu sudah pertolongan. Orang musyrik takut, itu sudah pertolongan dalam peperangan. Senjata segede apapun, kalau yang megang penakut, gimana kira-kira? Tidak bermanfaat. Itu sudah kalah namanya. Dan Allah menangkan dengan nikmat rasa takut di hati mereka. Wa fadlin, dan keutamaan yang Allah berikan kepada para sahabat, mereka selamat tidak bertemu dengan mereka dan mereka pulang. Lam yamsashum su, mereka tidak ditimpa kejelekan. Wattaba'u ridwanallah wallahu dzul fadlin adzim, mereka mengikuti keriduan Allah. Keriduan Allah mereka cari, mati syahid membela agama. Dan Allah memiliki keutamaan yang besar. Baru pada ayat ini, innama dzalikumus syaitan yukhawifu awliya'ah. Itu ayat sebelumnya. Itu ayat sebelumnya. Makanya kata Syekh Utsaimin, ayat ini dengan ayat sebelumnya. Ayat 173, 74, baru ayat ke-75. Barakallahu fik. Maka, وَذَلِكَ لِيَسُدُّهُمْ عَنْ wajib. Yang demikian itu, bahwa orang-orang musyrikin menghalang-halangi para sahabat. مِنْ وَعَنْ wajibin, dari kewajiban, مِنْ وَجِبَةِ din, dari kewajiban agama, وَهُوَ jihad, yaitu berjihad di jalan Allah, membela agama Allah, setelah orang bertauhid diusir dari kota Mekah. Iya. Maka fayukhawifunahum bidzalik, ketika mereka berada di Khamra'ul Asad, lihat, mereka memberikan ucapan yang itu membuat orang takut. Orang musyrik sudah kembali mempersiapkan pasukannya. Takutlah kamu. Itu. Ditakut-takuti supaya tidak berani maju lagi. Itulah yang dilakukan mereka. Wa kadzalika ma yahsulu fi nafsi man arada. Demikian pula kata Syekh, barang siapa apa yang terjadi pada diri seorang yang arada ayya'mura bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar. Demikian pula kadang apa yang terjadi pada jiwa seorang. Apa itu? Orang yang ingin menegakkan amar ma'ruf dan mencegah barang mungkar. Orang mu'amar ma'ruf, nahi mungkar. Apa yang dilakukan oleh syaitan? Tayyib. Fayukhawifahu as-syaitan. Yang dilakukan oleh syaitan ialah yukhawifunahu. Menakut-nakuti. Supaya apa? Liyasuddah an hadzal amal. Supaya menghalang-halangi mengamalkan amar ma'ruf nahi mungkar. Orang amar ma'ruf nahi mungkar itu perkara yang besar nilainya. Tiang tegaknya agama ini. Syariat ini tegak dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Maka ketika ada orangmu berani melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, setan membisiki. Jangan dulu. Nunggu umat siap. Sekarang belum saatnya. Menyampaikan dakwatu tauhid. Dakwatu sunnah. Jangan dulu. Lalu kapan? Barakallahu fikum. Sehingga orang takut menerangkan dakwatu tauhid dan sunnah. Kenapa? Kalau saya menerangkan itu nanti jamaah saya gimana Pak Ustadz? Lalu, tidak boleh diterangkan lagi. Barakallahu. Itu namanya bisikan syaitan. Takut ditinggal orang. Takut ditinggal masaknya. Sehingga diem. Tidak mau bicara dan diam seribu bahasa. Mau ngomong nanti gimana belakangnya. Tidak ngomong, saya harus bicara. Ayo setan membisikin terus, jangan-jangan dulu. Tidak jadi amar ma'ruf nahi mungkar. Ah, yang penting jenengan sholat dulu. Yang penting ibadah sholat. Sehingga takut menerangkan dakwatul tauhid. Hakadha. Ini bisikan setan dan para wali-walinya. Nah. Wa kadzalik man yaqa ma yaqa'u fi qalbi da'iyah. Demikian pula apa yang terjadi kata Syekh di hati seorang dai. Apa yang terjadi di hati seorang dai? Pakai dai, pakai ain ya. Dai. Orang yang mengajak amar ma'ruf nahi mungkar. Apa yang terjadi seorang dai? Falhasil anna syaitan yukhawif kullaman arada ayakuma biwajib. Seorang da'i kadang takut menyampaikan kebenaran. Kenapa? Karena ditakut-takuti oleh syaitan. Dan nanti pada hari kiamat, innallaha yuhasabul abdu yaumal kiamat. Nanti Allah akan menghisab di hari kiamat. Lima lam ta'mur bil ma'ruf wa tanha 'anil munkar. Kenapa tidak menegakkan amar ma'ruf, mencegah yang mungkar? Fayaqul, hamba ini mengatakan, ya Rabb, khasyitun nas. Wahai Rabb, saya takut kepada orang. Takut menerangkan kebenaran. Takut kepada manusia. Fayaqul, Allah mengatakan, iyaya. Ahaqqu an takhsha. Kepada saya engkau lebih pantas untuk takut. Rawahu Ibnu Majah. Hadis riwayat Ibnu Majah. Maka seorang dai tugasnya hanya menerangkan. dengan hikmah, dengan benar, dengan dalil, dengan bahasa yang baik, dengan penuh kasih sayang. Dan itulah kewajiban seorang dai. Tidak boleh menutup-nutupi kebenaran atau membuat rancau sebuah kebenaran sehingga orang tidak mau mengikuti kebenaran. Maka dakwah salafiyah adalah dakwah yang mengajak manusia kembali kepada jalan yang lurus, jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Suka atau tidak suka, kita harus mengikuti jalan ini. Inilah jalan yang harus ditempuh oleh setiap dai ilallah. Nah, berbeda dengan dai-dai yang kadang mengajak kepada kebatilan. Kebatilan dia sembunyikan yang ditampakkan seolah kebenaran. Ya. Ketika ada seorang jamaah yang bertanya, Pak Ustaz, saya mau tanya, apa itu? Apa hukum makan riba? Oh, nanti dulu. Kamu jawabannya di rumah ya. Duh, sudah jelas ayatnya, sudah jelas hukumnya. Tinggal dibacakan ayatnya, bacakan hadisnya, nasihati, selesai. Suka atau tidak suka, itulah nasihat dari Allah dan Rasulnya. Jangan khawatir, nanti dia tidak lagi ngirim saya, bingkisan, dan ngirim pulsa, dan ngirim macam-macam. Ini namanya dai mencari dunia. Na'udzubillah min dalik. Maka takutlah kepada Allah. Itu seorang dai kadang muncul rasa takut. Ditakut-takuti oleh syaitan. Walhasil anna syaitan yukhawif kullaman arada ayyakuma biwajib. Kesimpulannya bahwa syaitan menakut-nakuti setiap orang yang ingin melakukan kewajiban. Fa idza alqa syaitan fi nafsika alkhauf, maka kalau syaitan melemparkan rasa takut pada dirimu, fal wajib alaika an ta'lama, wajib bagimu untuk engkau ketahui, annal iqdam ala kalimatil haq laisa huwa alladhi yudnal ajal. Bahwa maju di atas kebenaran, menyampaikan kalimat yang benar, itu bukanlah perkara yang akan mendekatkan ajal. Apa kalau saya ngomong benaran lalu langsung mati atau di mendapatkan kematian? Tidak. La yadurru man dhalla idah tadaitum. Tidak ada bahaya bagi kamu. Sampaikan yang benar itu benar, yang batil itu batil. Menyampaikan kalimat hak bukan mendekatkan kematian. Walaysa suqut wal jubnu, bukan pula diem, pengecut, juben. Huwalladhi yub'idul ajal, yang akan menjauhkan ajal. Apa kalau diem tidak bicara jadi selamat? Tidak ikhwan. Berbicara yang benar itu pahala. Mengingkari kemungkaran itu kebaikan. Taib. Faka min da'iyatin, berapa banyak da'i-da'i soda'a bilhaq yang dia menghalang-halangi kebenaran atau menerangkan kebenaran. Wa mata ala firasihi, ternyata dia menerangkan kebenaran matinya di atas kasurnya. Wa kam min jabban, berapa pula orang yang pengecut. Qad kutila fi baitih, terbunuh di rumahnya. Ya. Jadi menyampaikan yang benar tidak mendekatkan ajal. Dia mengingkari kemungkaran bukan menjadikan jauhnya dari kematian. Sampaikan saja yang benar itu benar, dengan hikmah, dengan bahasa yang baik, dan mohon kepada Allah dengan ikhlas. Kadang mungkin seorang tidak ikhlas, cuman keluar dari lisan saja. Sehingga apa yang disampaikan oleh lisannya cuman masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, tidak masuk ke hati. Karena dai ini cuman ngomong aja. Bukan dari dalam hati yang paling dalam menyampaikan nasihat. Namun kalau nasihat tersebut disampaikan dari hati yang paling ikhlas, masuklah ke hati orang. Sehingga orang itu berubah. Karena keikhlasan seorang da'i ilallah. Itu yang diharapkan. Dan orang yang berdakwah di jalan Allah yang ikhlas, itu bukan mencari massa yang besar. Bukan. Yang menerima banyak, alhamdulillah. Tidak ada yang menerima, sudah selesai tugas kita. Sudah. Wa ma'ala rasul ilal bala. Tugas rasul hanya menyampaikan. Apalagi kita seorang da'i. Diterima, alhamdulillah. Tidak diterima, urusan dia di hadapan Allah selesai. Kita tidur dengan nyenyak. Adapun yang tidak menerima, itu urusan dia di hadapan Allah. Demikian Syekh mengingatkan, jangan takut dengan setan, karena setan memang pekerjaannya membuat orang takut beragama. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Wa akhiru da'wana subhanakallahu bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.